dan juga kemudian nanti lawannya sikap ahlul bid'ah terhadap ayat-ayat yang muhkam dan juga mutasyabih. Perhatikan halaman 210. Buku masih ada? Ada berapa? Ada 4. Ada yang belum punya? Baju hijau bawa 2, 3, 4. Pas. Perhatikan halaman 210. Pak Rudi. Sini ah. Hitam, hijau, putih. Sini ya. Ini Bapak ini duluan. Nanti sisanya pekan depan lah. Pak Saiful, stok masih ada? Habis. Oke, perhatikan jamaah. Ada beberapa poin nanti ulun akan skip karena ulun ingin masuk ke contoh ya. Sikap salaf terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Judul bahasan kita poin ke-6 itu sebenarnya adalah sikap. Jadi kurang lebih seperti para ulama terdahulu, mereka ketika bikin judul itu adalah prinsipnya. Imam Bukhari demikian, Imam Muslim pun demikian. Ketika mereka bikin bab tertentu pada kitab mereka, itulah prinsipnya, itulah keyakinan mereka. Jadi ketika di sini disebutkan pada poin yang ke-6, beliau menyebutkan mengimani ayat-ayat yang mutasyabih dan mengamalkan ayat yang muhkam, itulah sikap kita sebenarnya. Itulah prinsip kita berkaitan dengan ayat yang muhkam dan mutasyabih. Di sini terulang. Kewajiban bagi setiap muslim ialah mengamalkan nas, baik firman dan sabda berarti, yang sudah jelas baginya dan mengimani nas yang masih samar atau mutasyabih baginya. Jadi persis seperti judul kita, nas baik itu firman dan sabda yang jelas, muhkam berarti dia, maka kita amalkan. Kemudian nas, baik firman dan sabda yang mutasyabih, multitafsir, maknanya tersembunyi harus dengan keterangan, atau ia adalah ayat yang mansukh, maka kita mengimaninya. Dan tidak sedikit bahasannya adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang ghaib. Maka kita hanya mengimani, karena detailnya tidak disebutkan kecuali sedikit, karena detailnya tidak disebutkan, ini bahkan tidak ada detail. Dan itulah yang kita bahas tentunya di pekan ke-4 di pengajian ulum. Ini tentang hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan perkara-perkara ghaib. Kita hanya bisa mengimani. Itulah yang Nabi Muhammad SAW sabdakan, kita mengimani. Karena kalau misalnya harus masuk akal dulu, banyak sekali kemudian syariat Islam atau bagian dari syariat Islam ini yang akan kita ingkari. Kalau patokannya adalah harus masuk akal dulu, harus bisa saya lihat, saya dengar, saya cerna dulu. Ya enggak bisa kayak gitu. Kita memang sempurna, tapi kesempurnaan kita dalam artian fisik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, kondisi yang sempurna, itu lebih kepada fisik. Cuman kemampuan kita terbatas. Di antaranya, indera kita untuk melihat dan mendengar terbatas. Banyak hal-hal yang gaib bahkan di sekitar kita, kita tidak bisa mengindranya. Alam jin dan syaitan, tidak bisa. Apalagi alamnya malaikat, tidak bisa. Bagaimana kemudian semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala berzikir dan zikir mereka betul-betul dalam bentuk suara, kita tidak bisa mendengarkannya. Baik itu binatang atau ikan misalnya yang mendoakan kebaikan untuk pian semua para penuntut ilmu, tidak bisa kita mendengarkan suaranya. atau kemudian zikirnya bebatuan, pepohonan. No. Sempurna kita secara fisik, tapi kita diberikan keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita tidak bisa melihat atau mendengar sesuatu yang gaib, kecuali untuk sebagian orang-orang yang Allah pilih disingkapkan untuknya, dibukakan untuknya perkara gaib, seperti para nabi, para rasul, dan sebagian orang saleh, seperti sebagian para sahabat. Ketika mereka pernah diperdengarkan untuk mereka rintihan mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mereka diperdengarkan. Ketika para sahabat membikinkan Nabi Muhammad mimbar yang baru, Nabi Muhammad meninggalkan mimbar yang lama. Mimbar yang lama itu bentuknya hanya yakni pohon kurma yang ditebang hingga kemudian Nabi Muhammad bisa berdiri di sana, jadi lebih tinggi. Kaum muslimin bisa lihat. Ketika dibikinkan mimbar seperti yang kita lihat sekarang, kurang lebih dengan 3 anak tangga, Nabi Muhammad meninggalkannya dan dia yakni menangis. Para sahabat kala itu mendengarkan suara rintihan seperti layaknya seekor unta merintih kesakitan ketika melahirkan. Tapi kan mereka sedang di masjid. Itu bukan rintihan unta. Artinya dia sangat sedih sekali tidak dipakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya disingkapkan untuk mereka. Mungkin bahasa orang awam itu ilmu kasyaf. Disingkapkan, dibukakan untuknya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kewajiban bagi setiap muslim ialah mengamalkan nas yang sudah jelas baginya dan mengimani nas yang masih samar baginya. Yang jelas kita amalkan, yang masih samar perlu penjelasan kita iman. Wallahu a'lam bissawab. Mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam, serta menafsirkan dan menjelaskan nas yang mutasyabih dengan mempergunakan nas yang muhkam, sehingga kandungan makna yang ada padanya sesuai dengan kandungan makna yang ada pada nas yang muhkam, sehingga nas-nas tersebut saling menyesuaikan sebagian dengan sebagian yang lain, sebagian lainnya, dan saling membenarkan sebagian dengan sebagian lainnya. Karena semua nas itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perselisihan dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Yang bukan dari sisi Allah, yang bukan dari sisi Nabi Muhammad, itulah yang bertentangan. Kalau bukan dari Allah baru bertentangan. Tapi kalau semuanya dari Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda pun dari Allah. Kata Nabi Muhammad, ma yakhruju min fiyya illal haq, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran, maka tidak ada pertentangan. Tanamkan ini di benak kita semua. Semua dari sisi Allah, tidak ada pertentangan. Kalau berkaitan dengan yang mutasyabih, yaitu maknanya samar, kita tinggal pelajari bagaimana para ulama rahimahumullah menerangkan tentang hadis ini, tentang ayat itu, dan sedikit kemudian cara mereka menerangkan itu dengan ayat yang lain, dengan hadis yang lain. Tapi itulah kewajiban kita, yaitu mempelajari bagaimana cara memaknainya. Contoh seperti perkara-perkara yang gaib, ketika kita tidak tahu bagaimana detailnya, pasti ada hikmah di balik kenapa itu semuanya Allah Subhanahu wa taala samarkan untuk kita dari perkara-perkara ghaib. Dan faedahnya jelas. Yang berimanlah kemudian yang mengimani. Akhirnya terlihat jelas antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Mereka tidak beriman kecuali harus mereka cerna dulu. Harus masuk akal dulu. Harus bisa mereka indra dulu, baru kemudian mereka iman. Muslim tidak, karena banyak hal ada yang tidak bisa kita indra. Tapi Allah memfirmankannya, Nabi Muhammad menyabdakannya, maka kita mengimani. Dan tidak ada pertentangan dan perselisihan, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. perselisihan dan pertentangan hanyalah ada pada apa yang datang dari selainnya. Kalau sudah dari selain firman Allah, sabda Nabi Muhammad yang sahih, mesti ada pertentangan. Ya, semua perkataan, siapapun, ketika ia bukan firman, ia bukan sabda yang sahih, mesti ada pertentangan. Apalagi kemudian perkataan manusia. Apalagi kemudian perkataan manusia. Maka mesti ada pertentangan. Karena ia tidak maksum. Tidak terjaga dari kesalahan. Subhanallah, para ulama, siapapun mereka, mereka manusia, pasti punya salah. Tapi kesalahannya sedikit. Seperti para sahabat. Karena tidak sedikit kemudian, yakni orang itu rujukannya adalah seorang yang alim. Semua perkataannya diambil. Baik dalam perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang ringan. Katakanlah contoh mudah, seorang alim dalam artian imam mazhab. Semua perkataan Imam Ahmad dia ambil. Mau perkara yang berat ke, atau kemudian perkara-perkara yang ringan, pokoknya semua perkataan Imam Ahmad itulah jadi rujukan saya. Nah, ini adalah praktek yang salah. Karena beliau pasti punya salah. Kata Syekh Utsaimin, orang yang seperti ini seakan-akan menjadikan imam mazhabnya seperti Nabi. Dan kita tahu untuk perkataan Imam Ahmad misalnya khusus ya, yakni bisa berubah sama seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i. Berjalannya waktu, kadang kemudian beliau merevisi atau merubah. Ini perkataan yang lama, ini perkataan yang baru. Maka kalau misalnya seorang menjadikan seorang alim, contohnya imam madhab, semua adalah yang dia katakan menjadi rujukannya dalam beragama, mesti salah. Wallahu a'lam bishawab. Sama seperti Syekhul Islam Taimiyah atau Ibnu Qayyim muridnya. Kalau bersesuaian dengan firman, nah kita ikut. Kalau enggak, ya kita enggak ikut. Tapi kemudian seorang memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, mengikuti mazhab tertentu, itu mempermudah dia untuk memahami agama. Tapi menjadikannya layaknya kitab suci, maka ini tidak tepat. Kata beliau, Hafizullah Ta'ala, perselisihan dan pertentangan hanyalah ada pada apa yang datang dari selainnya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah jalan para sahabat dan tabi'in dalam mempergunakan nas-nas yang muhkam dan mutasyabih. Firman Allah dan sabda Nabi Muhammad yang jelas, kita amalkan. Yang samar, kita imani. Itulah judul memang bahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ulun skip perkataan Syekhul Islam. Sikap ahlul bid'ah, halaman berikutnya jamaah 211. Sikap ahlul bid'ah terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Ini lawannya. Wajib menjauhi dan berhati-hati dari cara-cara pengekor hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Karena mereka memiliki dua cara dalam menolak sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mereka tolak sebagian, ada yang mereka tolak semuanya. Tapi bahasan kita kan sama. Intinya adalah Anda menolak. Padahal kita tahu, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Wan najmi idza وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّحَىٰ. Dan tidaklah dia, Nabi kita Muhammad SAW, يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, berkata-kata dari hawa nafsunya, dari diri beliau sendiri. Enggak. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّحَىٰ, semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepada. Makanya beliau bersabda, أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. Ketahuilah sesungguhnya diberikan kepadaku Al-Quran dan yang sepertinya, seperti Al-Quran, maksudnya sunnah, sabda beliau, ma'ahu, bersama Al-Quran. Makanya seorang tabi'in mengatakan bahwasanya Jibril menurunkan as-sunnah kepada Nabi Muhammad SAW, sabda beliau, sama seperti Jibril menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau bersabda, yang disebutkan tadi di awal, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Karena ada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, sabda Nabi Muhammad, firman Allah tidak cocok dengan hawa nafsunya, akhirnya dia harus menolak sebagian sabda Nabi Muhammad SAW, atau dia na'udzubillah bahkan menolak semua sabda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tidak cocok dengan hawa nafsu, keinginannya. Ada syariat yang kemudian dia tidak tunduk kepadanya, padahal harusnya kita tunduk. Betul kita tidak bisa atau belum bisa melakukan semuanya, tapi ada ketundukan dan kepatuhan di awal. Kalau ini enggak, tidak ada ketundukan dan kepatuhan. Masuk Islamnya belum menyeluruh. Padahal Allah perintahkan kita, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian semuanya kepada Islam ini secara menyeluruh. Jangan separuh-separuh. Jangan sebagian-sebagian. Cocok dengan yang kalian inginkan, baru kalian jalankan. Tidak cocok dengan yang kalian inginkan, kalian tinggalkan. Dengan alasan yang bermacam-macam. Orang yang menghalalkan riba, karena masih suka. Orang yang menghalalkan musik, karena masih suka. Tidak cocok dengan hawa nafsunya ayat ini. Tidak cocok dengan hawa nafsunya sabda ini. Akhirnya cari-cari cara supaya ini boleh karena dia masih melakukannya. Ini boleh karena dia masih memakannya. Maka ketika ada seorang ustadz yang membolehkannya, maka bagi dia itulah ustadz yang paling bagus. Kenapa? Karena sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi kalau ada yang mengharamkan, wah ustadz ini keras. Ada yang mengharamkan, wah ustadz ini enggak asik dan lain sebagainya. Kenapa? Belum masuk Islam secara menyeluruh. Masih sebagian, masih separuh, masih dengan rasa. Berislamnya masih dengan rasa. Wajib menjauhi dan berhati-hati dari cara-cara pengekor hawa nafsu dan ahli bid'ah. Jadi dua hal ya. Berhati-hati atau menjauhi. Bukan malah masuk. Bukan malah masuk ke dalam perdebatan. Walaupun nanti kita akan sebutkan contoh, itu untuk supaya kita tahu ini loh contoh kenapa mereka yakni menolak firman tertentu atau sabda tertentu. Kita harus berhati-hati, bahkan wajib menjauhi cara-cara pengekor hawa nafsu dan ahli bid'ah karena mereka memiliki dua cara dalam menolak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini bisa bermakna syariat secara umum. Semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Makanya disebutkan sunnah. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertama, menolak sunnah yang telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nas dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih mutasyabih. Jadi dibenturkan. Hingga nanti kemudian orang yang awam tidak mempelajari ayat-ayat mutasyabih. Bagaimana kemudian memaknai ayat-ayat yang atau hadis yang mutasyabih. Dia akan masuk kepada perangkap pertama ini. Kenapa? Karena dalil mereka pakai firman. Karena dalil mereka pakai sabda. Cuman firman dan sabdanya mutasyabih. Karena orang ini kemudian tidak belajar, masuklah kepadanya akhirnya pemikiran para pengekor hawa nafsu ini. Ujungnya akhirnya ayat itu atau hadis itu dia tolak. Akhirnya ujungnya, goalnya dari orang-orang seperti ini adalah penolakan firman Allah atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seorang kemudian hanya mengimani sebagian, mengkufuri sebagian yang lain. Kan Allah pertanyakan itu, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain? Bukan seperti itu sikap seorang muslim. Yang muhkam kita amalkan langsung, yang mutasyabih kita imani. Dan kita cari keterangannya daripada ulama bagaimana cara memahaminya. Bukan menolaknya. Dua, menjadikan nas yang muhkam sebagai mutasyabih dengan tujuan meniadakan atau menolak kandungannya. Ayatnya jelas muhkam, tapi dijadikannya mutasyabih, dibikinnya kemudian menjadi multi makna, multi tafsir, dibikinnya orang kemudian bingung karena tujuannya minimal, kandungannya tidak kita imani. Ayatnya tidak kita kufuri, tapi minimal kandungannya kemudian tidak diimani. Inilah cara-cara ahlul bid'ah berkaitan dengan ayat yang muhkam dan juga mutasyabih. Perhatikan. Di dalam surah Ali Imran disebutkan bahwa sikap kaum mukminin yang mendalam ilmunya terhadap nas mutasyabih ialah mengimaninya dan mengembalikan hakikatnya kepada Allah. Sedang sikap orang-orang yang menyimpang dan berhati sakit ialah mengikuti nas-nas mutasyabih dan menjadikannya sebagai dalil dengan penafsiran mereka yang batil dengan tujuan mencari fitnah atau ujian hati dan mengubah kitabullah. Akhirnya orang masuk kepada hatinya syubhat-syubhat. Akhirnya dia ragu akan firman tertentu, ragu akan sabda Nabi Muhammad tertentu, terombang ambing. Dan bisa jadi kemudian ini munculnya dari grup-grup keluarga, postingan-postingan di grup-grup WhatsApp keluarga. Padahal tujuannya adalah agar Anda kemudian minimal sekali terombang ambing. Akhirnya Anda malas kemudian untuk beragama karena apa? Karena enggak jelas. Padahal awalnya Anda salah, Anda tidak mendalaminya. Cara Anda memahaminya salah karena Anda tidak hanya mengimaninya. Bagaimana kemudian seseorang ingin mendapatkan detail dalam satu perkara yang Allah kemudian tidak singkapkan untuk kita? Kita bukan nabi kok, juga bukan level orang saleh kayak para sahabat hingga dibukakan untuk kita perkara Allah. Tidak bisa. Cukup mengimaninya. Detailnya serahkan kepada Allah, hakikatnya. Dan habis ini kita akan bahas contoh berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh paling banyak dalam perkara ini adalah tentang penyimpangan sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam tentang asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, Huwa alladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Wal rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُلُّ الْأَلْبَامِ. Yang artinya adalah, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamah, yang jelas maknanya, satu tafsir, satu sisi, nasikh. Itulah pokok-pokok kitabullah Al-Quran, dan yang lain adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, multi tafsir atau mansukh. Adapun orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan, pengikut hawa nafsu. Adapun orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah, ujian hati, hingga orang kemudian terombang-ambing, ragu dia akan agamanya sendiri nantinya, dan mencari-cari takwilnya. Mereka takwilkan semau mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Contohnya perkara-perkara ghaib. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, orang yang mantap, kami beriman kepadanya Al-Quran, semua dari sisi Rabb kami Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani saja. Karena detailnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Jamaah sekalian rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samallahu fahdharuhum." Ini nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapati ada orang-orang yang seperti ini yang hanya fokus kepada ayat-ayat atau nas yang mutasyabihat demi menguji hati ini, atau kemudian mereka mentakwilkannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Perhatikan, apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yang suka kesesatan, orang yang punya kecondongan untuk sesat. Kata Nabi Muhammad SAW, fahdharuhum, fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka. Waspada kita ya dengan belajar. Kalau enggak belajar, gimana kemudian kita bisa waspada? Karena yakni syubhat, hal-hal yang membuat kita ragu-ragu, itu hanya bisa dilawan dengan ilmu. Hingga kemudian kita memiliki keyakinan. Itulah kenapa kita selalu nuntut ilmu setiap hari. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, berikut ulun sebutkan contoh yang pendek di sini ya. Halaman 214, contoh kedua. Perhatikan, mereka Jahmiyah, ini di antara contoh yang dimaksudkan dengan orang-orang para pengekor hawa nafsu atau juga ahlul bidah. Jahmiyah dinisbatkan kepada pionirnya, penemunya, yaitu Jahm bin Safwan. Dan memang penyimpangannya ada pada yakni asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan paling banyak kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam menyimpang itu dalam perkara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak. Mereka Jahmiyah menolak nas muhkam yang telah diketahui pasti, yaitu bahwa para rasul datang dengan membawa kabar yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluknya dan beristiwa di atas arsy-Nya. Kita ahlus sunnah wal jamaah mengimani semua kabar yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu firman Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an atau sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan di antara kabar itu adalah sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Dan di antara kabar itu adalah bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Kita mengiman. Bagaimananya? Kita enggak tahu. Ini contoh ayat-ayat mutasyabihat. Tapi Nabi Muhammad datang menerangkannya, maknanya secara umum kita faham. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Muhammad terangkan, baik itu dalam firman atau sabda, maknanya kita tahu. Sifat apapun itu, baik itu sifat dzatiyah yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala, maha melihat, maha mendengar dan lain sebagainya, atau sifat fi'liyah yang berkaitan dengan perbuatan, kapan Allah mau Allah melakukan, kapan tidak, ya tidak. Tapi maknanya Allah Subhanahu wa taala terangkan, Nabi Muhammad SAW terangkan, kita tahu. Allah nanti di hari kiamat datang. Tahu, makna datang itu kita tahu. Allah turun, makna turun kita tahu. Tapi bagaimananya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti datang di hari kiamat menghadapi semua makhluknya? Caranya kita tidak tahu. Tapi kita harus mengimani karena Nabi Muhammad yang menyampaikan. Karena Allah yang memfirmankan. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena terkadang orang-orang selalu mengukurnya dengan kemampuan makhluk. Kita akan bahas nanti dengan contohnya. Mereka menolak dengan ayat mutasyabih, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Perhatikan contohnya, kita mengimani khabar dari Nabi Muhammad, baik itu firman yang beliau sampaikan atau sabda yang beliau sampaikan, bahwa Allah memiliki sifat tinggi di atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tinggi bersemayam di atas arsy. Okay? Kemudian mereka Jahmiyah ini, mereka tolak dengan ayat mutasyabih. Jadi pakai ayat. Ini contoh yang pertama ya. Cara mereka nolak. Pakai firman, pakai ayat. Yang mutasyabih, multi tafsir. Agar kemudian kita ragu. Agar kemudian minimal kita, yakni bertanya, kok gini ya? Ini orang-orang yang suka pada, condong pada kesesatan yang seperti itu. Ketika pian goyah, ketika pian kemudian masuk syubhat di benak pian, mereka malah suka. Kenapa pian kemudian goyah? Karena mereka pakai firman. Karena mereka pakai sabda. Firman pasti sahih. Terkadang sabda Nabi Muhammad pun yang sahih yang mereka pakai. Perhatikan. Mereka tolak dengan ayat yang mutasyabih, yaitu firman Allah, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum," yang artinya adalah, "Dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada." Kan tadi katanya Allah di atas langit. Allah bersemayam di atas arsy. Allah tinggi di atas semua makhluknya. Nah ini. Nih lihat nih. Kaum muslimin. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama. Mulai langsung kemudian. Iya juga ya. Keraguan yang satu. Kalau lu tutup pengajiannya di sini. Pian keluar langsung dapat syubhat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan yang artinya adalah, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Hah. Ini firman lo. Nabi kalian membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah tinggi, subbih isma rabbikal a'la. Maha tinggi. Ar-Rahman wa ala al-arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, di atas arsy-Nya bersemayam atau tinggi. Nabi kalian kan yang bawa ayat itu? Nih, firman Allah nabi kalian juga yang bawa. Tahu enggak? Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Bahkan Allah lebih dekat daripada ulat leher seseorang di antara kalian. Langsung ada keyakinan ahlul ittihad juga kadang-kadang ya. Keyakinan yakni melebur atau bersatu. Ya. Perhatikan keterangan beliau. Kemudian mereka mengubahnya dan membuat kedustaan. Sehingga mereka menolak nas-nas tentang ketinggian Allah di atas makhluknya. Dan dengan nas-nas mutasyabih. Jadi tujuannya mengingkari ayat Ar-Rahman wa al-Arsy istawa, mengingkari ayat-ayat yang menerangkan ketinggian Allah di atas langit, tingginya Allah di atas langit, dengan ayat-ayat yang seperti ini. Dan ada pengikutnya bahkan banyak. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan, nah ini baru kemudian keterangan bagaimana cara kita mengimaninya. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Apa yang telah diturunkan, apa yang telah dituturkan Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa Allah dekat dan bersama makhluknya tidaklah bertentangan dengan yang Allah firmankan bahwa Allah Maha Tinggi dan bersemayam di atas arsy. Karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sifat-sifat-Nya. Dia Maha Tinggi dalam kedekatannya tetapi dekat dalam ketinggiannya. Jadi makanya ketika kita membahas asma dan sifat, mesti ada ayat pondasi yang kita tanamkan kan? Apa itu? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ini salah satu di antara begitu banyak ayat yang menjadi pondasi kita sebelum membahas asma dan sifat. Apa itu? Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Orang-orang ini ngukurnya dengan dia, dengan makhluk. Dia ingin menyamakan Allah dengan makhluk padahal tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi dinafikan di situ keserupaan pada ayat itu. Bahwa tidak ada yang serupa. Tapi Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Mereka mengukurnya dengan kemampuan makhluk, dengan yang biasa terjadi pada makhluk. Padahal sesuatu pada makhluk, ya kita nanti bahas Allahnya. Padahal pada makhluk saja, sesuatu itu bisa tinggi, tapi kita bisa mengatakan kita bersamanya. Apa itu? Rembulan. Kita bisa mengatakan tadi malam saya safar ke kota Fulani bersama rembulan. Bisa gak pian ngomong gitu? Bisa. Karena kebersamaan gak harus berdampingan. Karena kebersamaan tidak harus nempel. Karena kebersamaan juga tidak harus berhadapan. Ya. Sesuatu itu bisa tinggi, tapi kita juga bisa mengatakan, dia di hadapanku. Contoh apa? Matahari terbit, matahari tenggelam. Wah, kemarin saya di pantai Anu, saya melihat sunset. Matahari tenggelam di hadapan saya. Mataharinya di langit. Tadi rembulannya di langit. Tapi Anda bisa mengatakan, saya safar bersama rembulan. Rembulannya tinggi. Tapi dia bisa bersama kita. Kemarin saya melihat bagaimana matahari tenggelam indah luar biasa di hadapan saya. Padahal mataharinya jauh. Jadi tinggi itu tidak harus kemudian. Jadi kebersamaan, ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu enggak harus nempel. Kebersamaan Allah enggak harus berdampingan. Kebersamaan Allah enggak harus kemudian ada pas di hadapan, enggak. Dia tetap tinggi, tapi dia bersama kita. Allah Subhanahu wa taala tetap tinggi di atas arsy-Nya. Tapi dia ilmunya, pengetahuannya, pengawasannya selalu bersama kita. Makanya dalam bab ma'iyah ini atau kebersamaan ini, para ulama membagi dua. Ada kebersamaan yang umum, ada kebersamaan Allah yang khusus. Yang umum ini yakni bermakna atau mengandung makna Allah Subhanahu wa taala meliputi semua hamba-Nya, yang beriman, yang tidak, yang baik, yang buruk. Dengan apa mereka diliputi? Dengan ilmu Allah. Dengan kekuatan Allah. Dengan pengawasan Allah. Untuk orang yang beriman, untuk bab atau yakni bagian kebersamaan umum ini, maka makin sempurna rasa dia diawasi. Kamalul muraqabah istilahnya. Orang makin sempurna keyakinannya bahwasanya selama ini di setiap saat, detik, dimanapun dia berada, Allah mesti mengawasi kita. Akhirnya jauh dia dari maksiat. Memaknainya benar. Padahal ini kebersamaan umum dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluknya. Mukminkah, kafirkah, baikkah, burukkah. Allah liputi semua makhluknya dengan ilmunya, kemampuannya, pengawasannya. Yang beriman, makin yakin dia, saya selalu diawasi. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itulah contohnya yang mereka gunakan. Allah selalu bersama kalian, kebersamaan yang umum. Dimanapun kalian berada. Mau baik kek, mau buruk kek, beriman kek, tidak kek. Allah selalu mengawasi kalian. Allah selalu mengetahui bagaimana kalian. Makanya yang bermaksiat walaupun satu dunia enggak tahu, Allah tahu. Kecatat kok. Sebaliknya, yang beramal saleh, sekalipun satu dunia enggak tahu, Allah tahu. Karena apa? Allah mencatat kok. Melalui malaikatnya. Jadi ketika Anda beramal enggak ada yang tahu, enggak ada masalah. Karena Allah Maha tahu. Tapi jangan merasa aman kemudian, ah enggak ada yang tahu. Anda bermaksiat, Allah tahu. Nah, ada lagi kemudian kebersamaan yang khususnya. Ini hanya kepada orang-orang yang beriman. Kebersamaan khusus ini mengandung makna pertolongan, penguatan. Contoh ayatnya seperti perkataan Nabi Muhammad dalam firman Allah kepada yakni sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Di sini itu kebersamaan yang khusus. Yang bermakna pertolongan, yang bermakna penguatan. Karena ini untuk orang yang beriman, maka dia makin kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersedih dia, tidak takut dia karena Allah selalu bersamanya. Innallaha ma'as sabirin. Ah, itu kebersamaan yang khusus juga tuh. Tapi kebersamaan di sini, ulangi lagi ya yang pertama. Tidak harus nempel. Kebersamaan itu tidak harus nempel. Jika pada makhluk saja itu mungkin terjadi, kebersamaan itu enggak harus berhadapan, kebersamaan itu enggak harus nempel. Apalagi kemudian pada hak Allah, lebih bisa lagi Allah untuk tidak nempel. Makhluk aja bisa. Saya safar bersama rembulan, rembulannya tinggi. Bisa kita ngomong kayak gitu. Saya melihat matahari tenggelam di hadapan saya, padahal mataharinya jauh. Pada perkara makhluk saja bisa. Bisa kita memberikan contoh seperti ini. Apalagi pada perkara Allah. Kadang mereka masih ngomong lagi, tapi itu kan tetap itu bertentangan. Anda ngukurnya pakai perkara makhluk sih. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang mereka tetap ngotot bahwasanya ayat ini bertentangan satu dan yang lainnya. Kenapa mereka anggap bertentangan? Karena ngukurnya dengan kemampuan mereka sebagai manusia. Allah beda dong. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditutup dengan di sini, Dia Maha tinggi dalam kedekatannya, tetapi dekat dalam ketinggiannya. Nah itu. Jangan juga dimaknai kemudian nempel atau apalagi kemudian bersatu. No, Allah tetap di atas arasy-Nya bersemayam, Allah tetap tinggi di atas langit, bersemayam di atas arasy-Nya. Tapi Allah bersama makhluk-Nya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda dan memberikan satu permisalan. Permisalan bumi ini dibanding langit. Kata beliau, bumi ini dibanding langit seperti gelang yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Kecil sekali bumi ini. Bumi dan langit digabung, itu hanya luasnya kursi Allah. Kata Ibnu Abbas, kursi pijakan kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda hanya bagian kecil dari bumi ini. Lihat perbedaan yang Nabi Muhammad buat agar kita kemudian bisa memaknai. Mau dimanapun kita, kemanapun kita, bagaimanapun keadaan kita, Allah tetap di atas tapi bersama kita. Kita kecil banget. Perbandingan yang Nabi Muhammad buat adalah bumi dibanding langit. Dua-duanya digabung, hanya luasnya kursi Allah. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Semua kita hafal ayat itu. Praktekkan dong. Dengan mengimaninya juga. Jangankan dibandingkan bumi ini, kita dibandingkan bumi ini. Gedung tertinggi di Banjarmasin apa ya? Kantor BPD mungkin, Bank BPD mungkin, itu paling tinggi mungkin. Atau Aston mungkin. Anda di parkiran, kemudian teman Anda melihat Anda dari lantai paling tinggi di atas. Anda sangat kecil, padahal Anda badannya besar. Ganal, awak. Tapi ketika dilihat dari lantai atas, halusnya wajar. Nyata, dari lantai 10 ke kecil, itu baru dari lantai 10 misalnya. Berapa lantai sih itu? Ya segitulah. Apalagi kemudian Anda dilihat dari satelit. Kada kelihatannya wajar. Di mana gerangnya melihat? Unda lagi di satelitnya. Ya. Menyatai kada kelihatan. Kita sangat kecil, ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ulun ulang prinsip ahlus sunnahnya. Tadi hanya contoh untuk mendekatkan maknanya. Ahlus sunnah menetapkan bahwa Allah berada di atas arsy. Karena firmannya banyak. Apa yang telah dituturkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwa Allah dekat dan bersama makhluknya. Tidaklah bertentangan dengan yang Allah firmankan. Enggak bertentangan kok. Sebagaimana keterangan yang tadi. Bahwa Allah maha tinggi dan bersemayam di atas arsy. Karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya. Inilah prinsip. Kalau Anda mengukurnya pakai kemudian yakni standar manusia, Anda pasti sesat. Kalau sudah berkaitan dengan sifat Allah, enggak ada yang akan sama dengan Allah. Allah tetap tinggi di atas langit, bersemayam di atas arsy, tapi Allah bersama kita. Enak aja kok memahaminya. Karena dalam perkara makhluk saja kita bisa katakan itu. Dalam perkara makhluk saja kebersamaan enggak harus dekat, kebersamaan tidak harus nempel, kebersamaan enggak harus berhadapan langsung. Atau kata para ulama muhadzat, kebersamaan tidak bermakna harus berdampingan, no. Kita bisa katakan kita safar bersama rembulan padahal bulannya jauh. Kita bisa katakan kami kemarin menyaksikan matahari tenggelam begitu indah di hadapan kami, padahal mataharinya jauh. Jika dalam perkara makhluk bisa kita katakan seperti ini, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maha mampu Allah subhanahu wa ta'ala, tinggi Allah di atas arsy-Nya, tapi Allah bersama kita. Baik itu kebersamaan yang umum, hingga kemudian kita makin yakin Allah selalu mengawasi kita, atau kebersamaan khusus, hingga makin kuat iman kita pada Allah, Allah pasti tolong kita dalam kondisi apapun. Nah ini penting nih. Berkaitan juga dengan yakni COVID ini. Ya. Kalau Anda meyakini Allah Subhanahu wa taala bersama Anda, kebersamaan yang khusus kepada orang-orang beriman, Allah pasti tolong. Allah pasti bantu. Makanya untuk mendapatkan pertolongan Allah, bantuan dari Allah, berbuat sesuatu. Banyak istighfar. Banyak minta ampun, banyak taubat. Salah satu di antaranya, bahkan mungkin ini alasan paling kuat kenapa wabah ini ada. Tersebarnya perzinahan, tidak bisa diingkari. Kalau sudah ada wabah, jangankan kemudian Pak Yani pandemik ya, yang epidemik. Kalau yang kecil itu apa? Kalau pandemik kan global ya. Kalau yang kecil, adalah istilahnya ya. Jadi wabah tersebar, tapi hanya di lingkup yang kecil. Dalam artian bukan kecil banget. Mungkin di satu negara saja. Negara lain enggak. Alasannya pasti sama. Tersebarnya kemaksiatan. Tersebarnya kemungkaran. Di tempat itu hingga kemudian Allah turunkan azab dalam bentuk wabah. Dan ini nasional. Dan ini global. Banyak minta ampun. Yuk tolong diri kita agar Allah tolong kita. Bertaubat kepada Allah. Banyak minta ampun kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena dosa kita sangat banyak. Itu dalam sisi agama. Dalam sisi kemanusiaan. Baik berkaitan dengan ini. Maka biarkan ahli kemudian yang berbicara. Dan kita mengikuti arahan. Karena kita bukan levelnya untuk mendebat mereka. Dokter aja bukan. Ikuti. Apa itu 5M itu ya, mencuci tangan, menjaga jarak, apalagi memakai masker, sekarang disuruh double, ulun malah nggak pakai karena pian jauh, karena kalau berbicara pakai masker cukup melelahkan ya, plus apalagi yakni kondisi ulun nggak fit amat, jadi lebih lelah lagi. Kemudian menjauhi kerumunan, satunya lagi apa, Oh ya makan. Itu versi saya itu. Makan enak betul ya. Ini yang bujurnya dulu apa? Menjauhi kerumunan, mengurangi apa? Mengurangi mobilitas ya. Ya ini yang harus kita lakukan ya. Dan itu diantara sebab kita mencari keselamatan dan menjauhi dari sebab kemadharatan. Dan ini bagian dari takdir. Tawakal itu adalah akhir dari sebuah usaha. Jangan anti. Ada kemudian suntik vaksin, alhamdulillah gratis pula. Bismillah. Tapi kena jua, nah itu. Kalau misalnya kena pun tidak seperti orang yang belum divaksin disebutkan. Tapi tetap ikut. Kalau dari awal, takdir jua tete ya, kena-kena kadang-kadang. Oh mun kayak itu pian di tengah jalan aja berjalan. Makan pian di tengah jalan, minum pian di tengah jalan, goreng tengah jalan aja pian. Kalau Anda ngomong takdir jua kena aja. Anda kenapa kemudian ketika sakit beli obat kalau ngomong takdir? Ini orang-orang covidiot nih. Orang-orang yang keras kepala akan covid ini namanya covidiot. Iya istilahnya benar covidiot. Idiot berarti. Siapapun bodoh amat. Mau tersinggung silahkan. Sekalipun Anda takmir masjid. Anda idiot. Tentang covid. Subhanallah. Jadi anti sekali dia. Ini flu biasa. Teman kita kena covid nih sampai mau budek kok flu biasa. Kita dulu pernah flu biasa aja. Enggak sampai kemudian pendengaran mau hilang. Enggak sampai kemudian penciuman hilang. Enggak sampai kemudian rasa hilang. Ya rasa nih kalau hilang bahaya apa? Bisa enggak cinta kita sama istri kita. Itu rasa apa itu ya? Flu kita dulu enggak gitu. Tapi ini kan beda. Flu yang sama katanya. Subhanallah. Dustainya segala macam. Pian ya coba aja kemudian katakan itu kepada orang-orang yang keluarganya meninggal atau dia sedang kena. Takdir juga aja. Nah, alih yang sudah kayak ini. Orang idiot susah kemudian kita berbicara kepadanya. Safih, sufaha. Susah. Jadi tinggalkan aja. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tawakal itu adalah akhir dari usaha. Berusaha dulu kita. Ulun sangat menjaga, Pak. Tanya aja teman-teman kru. Yang selalu bawa di tas itu mungkin ulun. Mungkin David juga bawa sih. Hand sanitizer ulun bawa. Yang semprotan bawa. Di mobil ada. Ketika harus stop pun cuci tangan. Menjaga semuanya kita. Kena. Baru ngomong takdir kayak gitu. Tapi kalau belum melakukan, tidak melakukan, ngomong takdir. Pian di pinggir jalan aja, di tengah jalan aja kemudian. Orang yang ngomong takdir, nanti kalau sakit, tolong jangan minum obat. Jangan cari sebab kesembuhan. Kalau Anda ngomong takdir. Tapi enggak kan? Semua kita dari dulu mencari sebab keselamatan. Sama seperti para akhwat, ulun ingatkan Senin lalu. Di satu hari ulun mendapatkan, waktu itu ulun mau beli apa gitu ya. Mau beli bubur kalau enggak salah. Dari jalan ke rumah sampai ke sana, dapat 5 akhwat berbeda, pakai cadar, pasti dong orang sini, di sekitar sini kok. Enggak pakai helm. Bini siapa tuh? Hah? Ya ini buat bapak-bapaknya nih. Itu untuk keselamatan Anda. Memangnya cadar Anda mereknya Soe? Hah? Memangnya cadar Anda mereknya apa? KYT? Enggak. 30 ribuan kok harganya. Mun gugur gitu, wah, pincul kapian, kada, ulun becadar aja. Wah, enggak ada gitu. Pincul juga. Udah jam 7 lewat ya? Kelamaan ini ya. Enggak sadar saya. Jadi seperti itu ya. Kita cari sebab keselamatan. Hindari sebab kemadharatan. Tawakal itu akhir dari sebuah usaha. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ingatkan istri pian ulun kalau bini itu pun behelam, pasti dia enggak klik. Setiap kali masih ulun yang ingatkan, ding. Jadi cuma ding aja tapi dia sadar dia belum klik. Klik dulu baru kemudian jalan. Wallahu a'lam bishawab. Memang seperti itu ya. Belum lagi kemudian kalau yang sen kiri dia malah terbang. Nah, itu ada juga itu. Bukan sen kiri. Anda mengira jok saya belok kanan ya? Enggak, jok saya sen kiri. Dia malah terbang ibu. Ayo. Pakai helm, Bu. dan juga yang di rumah ya. Karena orang, karena Anda membawa, Anda tuh kalau misalnya pakai cadar di sekitar sini, di sekitar pengurus dalam, Anda pakai cadar, Anda mesti membawa Rifkon TV di jidat Anda. Anda membawa Masjid Imam Syafi'i di jidat Anda. Jangan, jangan egois jadi orang. Santai, parak aja teteh aja. Kemana garang bu? Banjarbaru ya, parak Muhammadiyan. Ingat itu bu. Pak, ingatkan bini pian pak. Pakai helm. Kalau gak ada pak, hubungi bidang sosial Imam Masjid Imam Syafi'i. Bepada ulun kada bisi helm, insya Allah akan disarankan pian nukar di anu. Ya. Gak dikasih, cuma disarankan doang pian nukar. Ya. Sudah lapor, kalinya kada dibarinya aja. Ingatkan pak. Karena Anda membawa dua label pokoknya di kepala Anda itu. Mungkin di kanan atau di kiri. Makanya ulun gak jadi jual waktu itu. Ulun punya banyak cadar logo Rifkon di sini. Gak jadi saya jual. Karena melihat kasus seperti itu. Karena oh sini logonya Rifkon. Apalagi sini logonya Miss. Logo Miss di kiri, kiri, logo Rifkon di kanan. Logo Kal di tengah. Bini ulun tuh berarti itu ya. Hibak logo di sini lah, logo Masjid Imam Syafi'i, Masjid Utsman bin Affan. Woi woi. Bahkan mungkin logo Imam Syafi'i ditatonya di muha. Anda seakan-akan bawa itu ketika keluar. Sama juga dengan teman-teman bapak-bapak nih. Ketika Anda jenggotan, Anda cingkrangan, Anda di sekitar pengurus, Anda orang sini. Walaupun bisa jadi orang pengen memberikan kita citra buruk, bisa. Tapi umumnya orang paham, ah, bebuhan situ tuh ya. Kada nang behelemnya ya. Nah. Ulun waktu itu lagi bersama istri itu. Ulun gawe, ding. Satu, ding. Dua. Itu yang tadi kayak lain, skupinya lain. Enggak sengaja itu, tapi saya suruh ding, hitungilah. Hitung 5. Bini pian. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.